Tapi insyaAllah mungkin melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar, masuk hadis yang keempat dari bab ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما dari sahabat نعمان ابن بشير mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. عن النبي sallallahu alaihi wasallam قال, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masal qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha, permisalan orang yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Wal waqi'i fiha, dan permisalan orang yang melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Kama salil qawmin istahamu ala safinatin, permisalannya seperti suatu kaum yang mereka melakukan undian pada suatu kapal. Lakukan undian siapa yang berhak untuk menempati tempat yang di atas dan siapa yang berhak untuk menempati tempat yang di bawah. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, sehingga sebagian mereka ada yang berada di tempat yang paling atas dan sebagian mereka ada yang berada di tempat yang paling bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ, orang-orang yang ada di bawah kapal tersebut apabila hendak mengambil air, mereka melewati orang yang ada di atas mereka. فَقَالُوا, kemudian mereka yang berada di bawah ini mengatakan, لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَسِيبِنَا خَرْقًا, kalau seandainya kita melubangi suatu lubang dalam bagian kita ini untuk mendapatkan air, وَلَمْ نُؤْذِي مَنْ فَوْقَنَا, dan tidak mengganggu orang yang ada di atas kita, kita akan mendapatkan air. Nah, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an, kalau mereka dibiarkan tidak diingatkan, dibiarkan apa yang mereka inginkan, niscaya semuanya akan binasa, yang di atasnya, yang di bawahnya akan binasa semuanya, kapalnya akan tenggelam. Nah, وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْنِهِمْ نَجَوْا نَجَوْا جَمِيعًا, tapi kalau saatnya mereka mengingatkannya, niscaya mereka selamat dan selamatlah semuanya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat suatu permisalan permisalan orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, dengan orang yang sebaliknya, melaksanakan yang haram dan meninggalkan kewajiban. Perumpamaannya seperti suatu kaum yang mereka mengadakan undian pada suatu kapal. Siapa yang berhak di atas dan siapa yang berhak di bawah. Nah, sehingga sebagian mereka ada yang berada di atas dan sebagian mereka ada yang berada di bawah. Orang-orang yang berada di bawah ini, kalau mereka hendak mengambil air, nah, untuk minum, mereka harus melewati orang yang berada di atas mereka. Dikarenakan air itu berada di atas, gak bisa melubangi dari bawah, ya. Kemudian mereka mengatakan, kalau seandainya yang di bawah ini mengatakan, kalau seandainya kita melubangi suatu lubang untuk mengambil bagian air kami, sehingga tidak perlu ke atas, langsung ambil air. Nah, kalau seandainya keinginan mereka ini dibiarkan, dipersilahkan, mereka membuat lubang pada kapal tersebut, maka niscaya akan binasa semuanya, baik yang ada di bawah ataupun yang ada di atasnya. Tapi kalau seandainya ada yang mencegahnya, maka mereka selamat dan selamatlah semuanya. Paham makna hadis ini? Nah, kalau ada kapal misalkan, tadi disebutkan bagian bawah gak bisa mengambil air, mereka harus melewati yang bagian atas. Nah, ambil air, gak bisa dia ambil air dari bawah dengan melubangi kapal. Sehingga mereka mengatakan, seandainya kita bisa melubangi suatu lubang, lantas kita mengambil air dari lubang tersebut, kalau dibiarkan keinginan ini, akan binasa semuanya, tenggelam kapalnya, bocor. Tapi kalau ada yang mencegahnya, maka mereka akan selamat. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Sehingga selayaknya bagi seorang pengajar, pembimbing, membuat permisalan-permisalan kepada manusia yang diajarinya dan yang dibimbingnya. Tujuannya untuk mendekatkan pemahaman. Biasanya kalau diberikan contoh-contoh yang nyata, orang akan lebih paham daripada diberikan definisi-definisi yang rumit. Nah, tatkala diberikan contoh-contoh yang nyata, biasanya lebih paham. Ini pun kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali permisalan-permisalan yang Allah sebutkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perumpamaan dunia yang akan sirna, akan rusak, akan binasa, Allah katakan, kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu. Dunia itu bagaikan hujan yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang menakjubkan para petani. ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Kemudian tanaman tumbuhan-tumbuhan tersebut setelah diairi hujan menghijau, kemudian mengering, menguning, menguning, mengering, kemudian hancur. Itulah kehidupan dunia. Sehingga tergambar bagi kita bagaimana kehidupan dunia tersebut. Yang sebelumnya terlihat indah, hijau, manis, dan yang semisalnya, nanti akan binasa, akan hancur. Bagaikan tumbuhan yang ketika ada hujan menghijau sampai menakjubkan para petani, tapi lambat laun akan mengering, menguning, kemudian hancur. Nah, yang jelas banyak sekali dalam Al-Quran permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat untuk mendekatkan pemahaman bagi hamba-hambanya. Nah, di mana Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama yaqiluha illa al-alimun. Itulah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Betapa banyak manusia yang bisa paham terhadap suatu makna tatkala diberikan permisalan-permisalan, contoh-contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak dalam hadis-hadisnya membuat contoh-contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan seorang muslim itu bagaikan pohon apa? Kurma. Nah, di mana pohon kurma itu bermanfaat semuanya. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan seseorang yang dia mengambil ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Bagaikan tanah yang subur. Nah, Rasulullah membuat perumpamaan, ilmu itu bagaikan air. Nah, sementara tanah itu atau orang yang menerima ilmu bagaikan tanah, di mana keadaan tanah berbeda-beda. Ada yang subur, ada yang kering, ada yang gersang. Nah, Rasulullah mengumpamakan orang yang menerima ilmu dengan baik, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain, seperti tanah yang subur. Nah, dan juga mampu menampung air, sehingga tanah tersebut bermanfaat untuk dirinya, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada pada tanah tersebut, dan juga dikarenakan bisa menampung air, tanah itu pun dipakai dan dipergunakan oleh binatang-binatang ternak untuk minum di dalamnya, digunakan juga oleh manusia. Inilah keadaan orang yang menerima ilmu dan mengajarkan ilmunya, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi yang lainnya. Dan jelas banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sehingga sekali lagi, hendaklah bagi para pendidik, pengajar, tatkala mengajari manusia di samping memberikan penjelasan-penjelasan yang jelas, supaya lebih jelas lagi dilengkapi dengan permisalan-permisalan. Nah, dan juga kita bisa lihat bagaimana permisalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang dari kalangan Badui. Yang tinggal di pedalaman. Tatka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna zawjati waladat gulaman aswad." Wa Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan anak yang hitam. Padahal saya ini putih. Istri saya pun putih. Anak siapa ini? Gitu kan? Nah, datang seorang Badui. Namanya orang Badui biasa keras, kasar. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak yang hitam. Padahal saya putih, istriku putih. Dari mana datangnya anak yang hitam ini? Kok saya putih, istri putih, anak saya hitam?" Itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memahamkan orang Badui ini dengan membuat permisalan. "Halaka min ibil?" Apakah engkau memiliki unta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan, "Naam, iya. Saya memiliki unta." "Ma alwanuha?" Apa warna untamu itu? Dia menjawab, "Humur." Kemerah-merahan warnanya. "Qala hal fiha min awraq?" Yakni aswad bibayad. Apakah pada unta tersebut ada warna hitam keputih-putihan? Dia mengatakan, "Naam, iya." Rasulullah baik bertanya lagi, "Min aina ja'a hadzalik?" Dari mana datangnya warna tersebut? Nah, dia mengatakan, "La'allahu nazaw irq." Kata dia, barangkali warna tersebut datang dari kakeknya. Nah, keturunannya yang sebelumnya. Nah, maka dengan mudah Nabi pun menjawab, "Fabnuka hada la'allahu naja'ahu irqun." Maka anakmu itu juga barangkali ada keturunan sebelumnya. Mungkin kakeknya yang hitam. Ya. Walaupun kamu putih, istrimu putih, mungkin kakeknya yang hitam, mungkin neneknya yang hitam. Kalau kakeknya enggak hitam, neneknya hitam, enggak hitam, mungkin yang di atasnya lagi ada yang hitam. Dia dibuat permisalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga orang Badui ini enggak bisa menyalah lagi atau menuduh istrinya zina atau lain sebagainya. Merasa puas dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia paham. Nah, anaknya hitam padahal dia putih, istrinya putih, mungkin dari ayah yang ayahnya atau kakeknya ataupun neneknya atau mungkin dari keturunan yang di atas. Ini di antara permisalan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan permisalan ini jelas, ya. Rasulullah SAW tidak menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang rumit, yang rinci. Misalkan dikatakan yang namanya Badui, orang Badui, orang pedalaman, kalau kita berikan penjelasan dengan penjelasan yang rumit, susah memahaminya. Tapi Rasul yang memberikan permisalan, yang memberikan contoh, yang dengan contoh permisalan itu dia memahaminya. Nah, faedah yang lainnya dari hadis yang kita bacakan tadi, isbatul qura'ah wa annahu ja'izah. Isbatul qura'ah wa annaha ja'izah, ditetapkannya undian dan sesungguhnya diperbolehkan. Ya, tadi kita sebutkan tatkala Rasulullah SAW membuat permisalan antara orang yang menegakkan agama Allah, melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan keharaman-keharaman, dengan orang yang melakukan keharaman dan meninggalkan kewajiban seperti suatu kaum yang mengadakan undian. Nah, Sayyidina Sayyid rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadis ini di antara isbatul qura'ah wa annaha ja'izah, dibolehkannya qura'ah, mengundi, dan mengundi ini diperbolehkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau melakukan undian tatkala hendak melakukan safar, kemudian beliau ingin salah satu di antara istrinya ikut safar, sementara masing-masing istri memiliki hak untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kalau semuanya diajak. Ya, kalau memungkinkan semuanya diajak, mungkin diajak, tapi tatkala tidak mungkin semuanya diajak dan masing-masing memiliki hak yang sama, kita tidak bisa menunjuk, oh yang ini aja yang ikut sama saya, ini gak adil. Nah, oh yang ini saja, istri pertama saja yang ikut sama saya, atau istri kedua saja, oh istri muda saja ikut sama saya, ini gak adil. Nah, sementara mereka menginginkan semuanya menemani suaminya, maka bisa dilakukan qura'ah, ya, diundi siapa yang bisa menemaninya. Nah, baik dengan cara apa, dikoclok misalkan, siapa yang keluar namanya, oh itu yang menemaninya. Nah, atau dengan cara-cara yang lainnya. Barakallahu fikum. Begitu juga di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa tempat disebutkan tentang adanya undian. Nah, kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus alaihissalam naik perahu, ternyata perahu tersebut sudah sempit kelebihan muatan. Mesti ada salah satu di antara mereka yang dikeluarkan dari perahu tersebut dalam keadaan mereka sudah berada di lautan. Nah, terjadi perselisihan. Sebagian mereka ada yang mengatakan yang paling besar yang dikeluarkan, ada yang mengatakan yang paling kecil yang dikeluarkan. Nah, sehingga diputuskan supaya diundi di antara mereka, siapa yang keluar namanya, dia yang dikeluarkan dari perahu tersebut. Ya, diundilah, diundi. Kemudian yang keluar namanya siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Dikeluarkanlah dari perahu tersebut sampai dimakan oleh ikan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin. Nah, sampai ikan yang besar itu mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam di tepi lautan, di tepi pantai. Baik. Yang jelas di sini dilakukan undian. Begitu juga kisah tentang Nabi Zakaria. Kita kisah Maria. Tatkala mereka bersisi, siapa yang akan mengurus Maria? Dilakukan undian. Nah, sebutkan dalam Al-Quran tentang adanya undian tersebut. Bahkan kalau seandainya ada suatu imam, nah, di mana kita tahu yang berhak menjadi imam masjid, imam sholat, yaitu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau ternyata ada dua orang yang sama hafalan Al-Qur'annya, maka dicari orang yang paling apa? Mengerti terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama, orang yang lebih dahulu hijrah, kalau kedudukannya sama. Orang yang paling tua usianya, sama. Semuanya sama. Dan masing-masing gak mau mengalah, dikarenakan menjadi imam suatu keutamaan. Nah, pingin dua-duanya jadi imam, apa yang dilakukan? Qura'ah, diundi, ya, diundi. Siapa yang muncul, dia yang menang. Tidak mengapa yang demikian ini. Nah, atau sekarang ada sob depan, tinggal satu lagi. Tiba-tiba datang dua orang berbarengan masuk masjid, berbarengan ingin menempati satu yang tersisa ini. Nah, kalau dipaksakan dua, berisak-isakan ya bisa, mesti satu. Nah, dan keduanya memiliki hak untuk berada di sub yang terdepan, dikarenakan keutamaan. Kedua-duanya gak mau mengalah. Bagus gak? Gak mau mengalah ini. Bagus gak? Gak mau mengalah siapa yang ke depan? Atau harus mengalah? Mengalah atau enggak? Kira-kira. Jangan mengalah. Maju terus. Nah, barakallahu fikum. Ini masalah ibadah, ya. Kalau masalah ibadah, kita ingin terbaik. Nah, tapi tetap lihat masalah mudarat. Kalau sama masyarakat umum, kita kontok-kontokan ya, bisa difitnah. Nah, tapi kalau seandainya tadi kedua-duanya ingin sampai yang terdepan, nah, dan keduanya memiliki hak yang sama, maka cara yang terbaik dengan di Qura'ah. Nah, barakallahu fikum. Ini Qura'ah yang diperbolehkan, ya. Adapun mengadu nasib seperti yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya, ya, mengadu nasib dengan burung, mengadu nasib dengan anak panah, ini perkara yang dilarang dalam syariat. Nah, barakallahu fikum. Atau kadang-kadang sebagian orang mengadu nasibnya bukan dengan burung, bukan anak panah, tapi dengan jari. Nah, saya ingin safar. Dihitung. Safar? Enggak. Safar? Enggak. Safar. Ah, berarti safar. Pertanda baik. Ini katanya. Nah, kalau safar? Enggak. Safar? Enggak. Safar? Enggak. Enggak. Oh, ini pertanda sial. Kalau saya safar, sial. Soalnya jari saya yang mengatakan enggak. Nah, ini pun sama. Termasuk tatoyur, tiaroh. Ya. Jangan kita lakukan. Nah, masih ada seperti itu masih? Jangan. Ya, kalau yang masih ada, jangan, bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang jelas, kembali kepada Qura'ah tadi, ya. Qura'ah mengundi ini di antara perkara-perkara yang masru'ah disyariatkan baik dalam Alkitab ataupun As-Sunnah. Ya. Apalagi tatkala masing-masing memiliki hak yang sama. Nah, yang mana tidak bisa salah satu di antara yang lainnya didahulukan, dikedepankan, masing-masing sama haknya, maka dengan cara qira'ah. Nah, perlombaan misalkan balap kuda. Nah, balap kuda dicari pemenang yang pertama. Nah, kedua-duanya sama, finishnya bareng, sama-sama. Diulangi lagi yang kedua, bareng lagi. Yang ketiga, bareng lagi. Sampai mau malam mungkin, bareng terus nih orang. Nah, bisa dengan cara apa? Qira'ah. Barakallahu fikum. Diundi. Siapa yang berhak menjadi pemenang? Ya. Tapi kita bacakan satu hadis dari sahabat Nu'man ibn Bashir, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang jelas dalam hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang berkaitan dengan bab yang kita bahas. Kalau tidak ada seorang pun yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kebinasaan, kecelakaan akan menimpa semuanya. Permisalannya seperti tadi, seperti orang yang berada pada suatu kapal, ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau yang di bawah ini dia melubangi suatu lubang, ingin melubangi suatu lubang, dan tidak ada yang mencegah satu orang pun, maka semuanya akan binasa, akan tenggelam. Nah, di lautan. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada salah satu yang mencegahnya, yang menghalanginya, maka akan selamat, dan selamatlah semuanya. Ini pun perumpamaan yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Kadang-kadang yang berbuat zalimnya satu orang, dua orang, tapi ternyata musibahnya menyeluruh kepada semua orang yang ada di tempat tersebut. Nah, ini tatkala tidak mencegah dari kezaliman dan kemungkaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, penting amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.